Ilmu Nahu adalah salah satu cabang dari ilmu bahasa Arab yang membahas tentang bagaimana menyusun kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Sebagai contoh kalimat, Daraba Zaidun Bakron. Artinya adalah, Zaid telah memukul Bakr. Akan tetapi, bila seperti ini, Daraba Bakrun Zaidan. Artinya akan menjadi, Bakr telah memukul Zaid. Selain ilmu Nahu, ilmu penting yang wajib dipelajari untuk pemula adalah ilmu Sorof. Kedua cabang ilmu ini wajib dipelajari oleh para pemula. Karena dengan kedua ilmu ini, kita dapat mengetahui dan memahami bagaimana cara membuat kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab resmi. Adapun bila kita ingin membuat kalimat bahasa Arab yang indah atau tinggi nilai sastranya, maka kita perlu mempelajari cabang bahasa Arab seperti ilmu balaghah, ilmu ma'ani, dan ilmu arud.